الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدين والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخوان في الدين وأخوات في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita dan senantiasa membantu kita dalam segala urusan kita. Karena itu marilah kita banyak bersyukur kepada Allah dan senantiasa banyak memuji Allah, meningkatkan ibadah, bersemangat dalam menuntut ilmu sebagai wujud kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan berkat beliau sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah kita bisa mengenal Islam, mengenal agama yang benar yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan orang yang beriman yang lain itu ibarat suatu bangunan. Satu dengan yang lainnya saling menguatkan, satu dengan yang lainnya saling melengkapi, satu dengan yang lainnya saling menyempurnakan. Ibarat bangunan. Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Orang yang beriman yang satu dengan orang yang beriman yang lainnya itu ibarat bangunan. Satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Karena itu kita harus mengerti kewajiban-kewajiban seorang muslim, orang yang beriman terhadap yang lain. Jadi ada empat perkara yang wajib bagi orang-orang yang beriman, orang muslim terhadap saudaranya muslim. Yang pertama adalah membantu orang muslim yang telah berbuat kebaikan. Membantu orang muslim yang berbuat kebaikan. Kemudian yang kedua adalah memenuhi undangan dari mereka, memenuhi undangan kaum muslimin yang lain. Kemudian yang ketiga adalah istighfar, memohonkan ampun untuk orang muslim yang berbuat dosa, berbuat maksiat. Yang keempat adalah mengajak kepada kebenaran kaum muslimin yang mundur atau yang lemah semangatnya. Empat perkara ini disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Jauzi dalam kitab Adabul Hasan Al-Basri. Dalam kitab Adab Al-Hasan Al-Basri pada halaman 46, Al-Hasan Al-Basri berkata, yajibu alal muslimi li ahli millatihi arba'atu asya. Wajib bagi seorang muslim untuk ahli millatihi, untuk muslim yang lainnya. Wajib bagi seorang muslim terhadap muslim yang lainnya, terhadap pemeluk Islam yang lainnya. Empat perkara. melakukan empat perkara. Yang pertama adalah al-ma'unatu muhsinihim. Ma'unatu muhsinihim, membantu orang yang telah berbuat baik dari kaum muslimin. Jadi ketika ada saudaranya muslim berbuat kebaikan, maka kewajiban bagi muslim yang lainnya untuk membantu. Semisal dalam dakwah, pengajaran, satu orang guru kadang tidak cukup untuk mengajar banyak orang, apalagi dibikin kelas-kelas. Itu ada suatu perkara yang berat kalau hanya satu orang. Itu muslim yang lainnya membantu, yang mampu untuk membantu, membantu mengajar, membantu mengawasi para santri atau murid-murid. Itu ada apa? Wakil, ada mungkin ada musyrif, ada ketua kelas. Dalam rangka membantu orang yang berbuat kebaikan. Atau mungkin ada orang yang berinfak, dia hanya memberikan uang, maka yang lainnya membantu. Misalkan orang ini berinfak, oh ini saya berinfak untuk pembangunan masjid, pembangunan gedung ma'had, maka yang lain berkewajiban untuk membantu. Membantu apa? Pembangunan misalkan, membantu mencarikan bahan-bahannya, membantu dalam pemasangan supaya masjid atau bangunan itu berdiri. Ya. Ini wajib muslim yang satu dan yang lainnya. Tatkala ada yang berbuat kebaikan, dibantu. Atau mungkin membantu dalam penyaluran. Seorang memberikan bantuan kemudian disalurkan kepada fakir miskin, kepada yang berhak. Kemudian berikutnya kata beliau, wa ijabatu da'ihim, dan memenuhi undangan orang yang mengundang dari kaum muslimin. Jadi memenuhi undangan, memenuhi undangan itu ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah. Di antara undangan yang wajib adalah undangan walimah misalnya. Undangan walimah, ada ulama yang mengatakan itu hukumnya wajib. Kapan? Tatkala di acara walimah tidak ada acara-acara yang mungkar. Selama di tempat walimah tidak ada acara yang mungkar. Pertama, yang kedua apa? Undangannya itu sifatnya pribadi. Artinya diundang dan undangannya tidak sifatnya umum. Misalnya apa? Seorang memberikan dikasih undangan. Namanya disebutkan di situ kemudian dia diundang. Bukan undangan secara umum. Misalnya apa? Kami mengundang kaum muslimin untuk hadir di walimah saya. Itu undangan umum. Maka itu tidak wajib. Adapun kalau undangannya khusus, seorang dikasih undangan sendiri-sendiri, kamu saya undang ke rumah saya, kamu saya undang ke rumah saya, misalnya, itu undangannya khusus. Ya. Maka apa? Sejujurnya kaum muslimin ini untuk menghadirinya. Kemudian masih ada syarat-syarat yang lainnya jelas. Kalau di acara suatu acara, misalnya acara walimah itu ada kemungkaran, maka tidak wajib bagi kita untuk menghadirinya. Baik ada musiknya atau mungkin yang lainnya, acara-acara mungkar, tidak wajib gitu kita menghadirinya. Tapi kalau tidak ada, maka seyogyanya untuk kita menghadiri, memenuhi undangan dari saudara kita. Ya. Karena Nabi mengatakan termasuk hak muslim yang satu dan yang lain adalah memenuhi undangan apabila dia mengundang. Idan da'aka fa'ajibhu. Apabila dia mengundang kamu, maka penuhi undangannya. Pada khususnya apa? Undangan walimah. Ya. Dan ketika kita menghadiri walimah, maka hendaknya kita menjaga adab-adab. Ya. Jaga adab-adab, menghindari dari banyak berguru di majelis-majelis seperti itu. Menghindarkan diri dari ya. Dari hal-hal yang tidak baik, adab-adab yang tidak baik. Ya. Kemudian wal istighfaru limudnibihim. Memohonkan ampun untuk yang berbuat dosa dari mereka, dari kaum muslimin. Jadi kalau dikatakan berbuat dosa, maka setiap orang pasti pernah berbuat dosa, banyak berbuat dosa. Karena itu suatu hal yang baik untuk kita terhadap saudara kita muslim yang lainnya, memohonkan ampun untuk mereka. Sebagaimana yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Rabbighfirli wa liwalidayya. Ya Allah, ampunilah aku dan ampuni kedua orang tuaku. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampuni kami dan juga saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan. Jadi mendoakan diri sendiri, juga mendoakan kaum muslimin yang lain. Ya. Ketika mereka meninggal, ada yang meninggal, kita doakan Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampuni dia, berikan rahmat kepadanya, dan seterusnya. Dimohonkan ampun ketika kaum muslimin masih hidup maupun kaum muslimin yang sudah meninggal. Adapun terhadap orang-orang yang jelas berbuat kekufuran, jelas berbuat kesyirikan, dan tidak nampak dirinya tobat, bertobat dari perbuatan syirik atau kufurnya, maka tidak boleh. Tidak boleh kita memohonkan ampun untuk mereka. Tidak boleh. Tidak boleh kita memohonkan ampun untuk mereka. Ketika orang yang berbuat kekufuran atau orang musyrik itu masih hidup, boleh kita apa? Memohonkan. Mohon kepada Allah petunjuk. Ya Allah, berilah petunjuk pada si A, orang yang berbuat syirik itu. Itu tidak mengapa. Adapun kalau sudah meninggal dalam keadaan berbuat syirik, berbuat kufur, maka jangan dimintakan ampun untuknya. Tidak boleh memintakan ampun untuknya. Maka nalil mu'min, tidak sepantasnya bagi orang yang beriman ayakfiru lil musyrikina, untuk mohonkan ampun untuk orang-orang musyrik. Walau kanu uli kurba, walaupun mereka itu adalah karib kerabat, orang-orang terdekat. Tidak pantas sebagai orang yang beriman memohonkan ampun untuk orang-orang musyrik, orang-orang kafir, walaupun mereka adalah orang-orang terdekat. Ya. Jadi kalau memohonkan petunjuk itu boleh. Ya Allah, berikan petunjuk padanya. Itu boleh. Berikutnya yang keempat, da'watu ilal haqqi limudbirihim. Mengajak kepada kebenaran orang yang mundur dari mereka. Orang yang kelihatan apa? Mulai lemah, semakin jauh dari menuntut ilmu, jauh dari agama. Segera diajak, dipanggil kepada kebenaran. ayo mengaji, ayo beramal soleh, ayo menambah keimanan, meningkatkan keimanan. Diajak, jangan dibiarkan, jangan melakukan pembiaran terhadap kaum muslimin yang mundur, yang menjauh. Tapi apa? Didekati, disampaikan kepadanya nasihat, diberi petunjuk, diberi semangat untuk beramal soleh. Jangan ditinggalkan. Ya, jadi ini empat perkara yang wajib dilakukan oleh seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Membantu orang yang berbuat baik dari mereka, memenuhi undangan mereka, memohonkan ampun untuk mereka, dan mengajak mereka kepada kebenaran. Kini ini yang bisa kita sampaikan untuk mengisi waktu. Mudah-mudahan yang segini bermanfaat. Mohon maaf kalau banyak kurang. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.